Menteri Lestari. Yang punya kepala boleh digoyang-goyang. Yang punya punggung juga boleh digoyang-goyang. Mambo caca, hatinya takkan senang, duduknya tak tenang. Dengar bunyi gendang serta berlenggang. Hai nur lela, mendengar kalipso dengan bongo. Ingin menari saju, menari baduo, siapa yang suka? Nur lela memang cantik, siapa kenal diri? Hati pati jentring, sopan sapa. Dengar kita kring kring kring klang, tari apa tak pantang, Nurlela menantang. Apa suka mampu kali sudah caca-caca. Hai Nurlela, yang ada pun ngakunya Susi. Lela is okay. Oh, hi no. Mungkin kita ajak nyanyi dulu semua kali ya, sebelum break istirahat. Boleh? Boleh banget. Oke. Lela, oh mana si Lela? 1, 2, 3, 4. Lela, oh Lela. Aduh, aduh, kau malu, malu. Yang mana si Lela? 1, 2, 3, 4. Segitu gampang kok. Lela, yang mana si Lela? 1, 2, 3, 4. Lela, yang mana si Lela? Kurang mabok nih. Lela, oh yang mana si Lela? 1, 2, 3, 4. Lela, oh mana si Lela? Kalem, kalem. Lela, yang mana? 1, 2, 3, 4. Hai Nur Lela, sukanya berlagu mambo caca. Hatinya takkan senang, duduknya tak tenang. Dengar bunyi gendang ini serta berlegang. Hai Nur Lela, mendengar kalisu dengan punggung. Ingin menari saju, siapa yang suka? Nur Lela memang cantik, siapa kata lire, hati mati jentre. Sopan sapa tegurnya, manis senyumannya itu yang menggoda. Aduh kalau berpandang lagu dendam sayang, rasaku diam. Jangan dari Melayu, Nur Lela pun senang mengagetkan tentang sarang. Wahai Nur Lela, patah pantang, Nur Lela menantang. Kau suka mambo kalipso dan caca-caca. Hai Nur Lela, hai Nur Lela, hai Nur Lela, hai Nur Lela, hai Nur Lela, hai Nur Lela, hai Nur Lela, hai Nur Lela, hai Nur Lela, hai Nur Lela. Terima kasih. So we take short break ya. Yeah? Okay. Kita akan kembali di set ke masih ada 13 set lagi ya. Okay.